Kalau dalam sah solat jemaah, jarak antara makmum-makmum semakin jarak renggang-renggang. Apa yang perlu kami buat bagi mengelakkan syaitan mencelak antara makmum? Ha, dia lokih benar, jauh benar makmum. Sampai dekat selepa seorang duduk. Ha. Jawabnya, biarlah bersentuh bahu. Bukan satu tu sampai teleng bahu. Nah, maknanya jangan ada renggang. Nah, jangan duduk jauh-jauh. Bila ada duduk jauh-jauh, maka syaitan akan mudah mencelah lalu menghasut kita supaya tidak khusyuk. Nah, waktu merapatkan sah adalah satu perkara yang penting di dalam semayang jemaah.